Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ila yaumiddin amma ba'd ahibbati fillah ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Maklum adanya bahwa kita diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepadaku. Tujuan ibadah, tujuan yang mulia dan besar. Oleh karenanya, merealisasikan dan menyempurnakan ibadah Tauhidullah merupakan perkara terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan itu merupakan pokok dasar, pondasi kemakmuran alam semesta ini, termasuk jagat raya yang di dalamnya, akar agar alam ini makmur berjalan dengan baik adalah penyempurnaan Tauhidullah dan ibadah kepadanya. Sebaliknya pun demikian, ketika ibadah Tauhid ditinggalkan, dilanggar, maka berpengaruh akan rusak, hancur alam semesta ini. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau itu pada alam secara luas, besar, begitu pula pada dirimu, pada diri manusia masing-masingnya. Artinya, pada diri kita, kemakmuran kita, kesejahteraan kita masing-masing, setiap hamba kebahagiaannya terletak kepada ibadatullah, tauhidullah. Ketika itu ada padanya, semakin dia jaga, sempurnakan, segala musibah, malapetaka, keburukan, kejelekan yang menimpa dia, tentu sebabnya ada celah, kekurangan pada tauhidullah, pada ibadatullah, pada dirinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Iman dan aqidah tentu tidaklah mungkin logika dan rasio manusia mampu mengetahui secara terperinci kitab suci yang Allah turunkan dan pengutusan dari para mursalin. Rincian iman secara detail tidak akan bisa mereka ketahui, hanya bersandar kepada akal pikiran mereka. Perlu ilmu, perlu pendidikan. Mereka harus ambil, mereka pelajari dari yang sebelum mereka, generasi per generasi sampai kepada salafus saleh, tabi'in, dari sahabat, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah, muhalun an yudhanna bin nabi annahu allama ummatahu al-istinja walam yuallimhum at-tauhid. Mustahil Rasulullah mengajarkan pada umatnya adab-adab istinja. Enggak boleh pakai tulang, enggak boleh menghadap membelakangi kiblat dan seterusnya. Sementara perkara iman dan tauhid kemudian tidak beliau ajarkan. Mustahil. Dibiarkan mereka mencari konsep sendiri bagaimana iman dan ketuhanan. Mustahil. Istinja saja, buang hajat, mereka dituntun terperinci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perkara terpenting justru itu lebih dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iman kepada Allah. Tentunya banyak memberikan kemaslahatan kepada seorang hamba dunia dan akhiratnya. Membuat kehidupannya baik. Firman Allah dalam An-Nahl, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki maupun wanita, dalam keadaan dia beriman, iman karena dasar imannya, dia beramal saleh, maka kami beri dia kehidupan yang baik, thayyibah, kehidupan yang suci, kehidupan yang bahagia, dan kami balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang telah mereka perbuat. Di Al-Isra, wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum mashkura. Yang menginginkan akhirat dan dia berbuat untuk akhiratnya dalam keadaan dia beriman, imannya, maka merekalah amalan mereka mesykura. Maka tidak ada satu manusia pun yang kemudian tidak membutuhkan iman karena masing-masing menginginkan kebahagiaan, mendambakan kehidupan yang baik, maka la yastagni abdun anil iman, gak akan ada yang kemudian tidak merasa butuh dengan iman dan akidah tauhid. Dalam Thaha, wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Yang datang kepadanya dalam keadaan beriman dan beramal saleh, mereka itu bagi mereka derajat yang tinggi balasan dari Allah. Juga dalam Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilu shalihat kanat lahum jannatul firdausi muzula. Orang yang beriman, beramal saleh, bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat persinggahan, dijamu, dimuliakan padanya. Selalu ayat-ayat ini dikaitkan karena iman mereka, karena iman mereka. Mereka beriman. Oleh karenanya, sangat darurat, sangatlah penting untuk setiap muslim dan muslimah mengenali dan tahu perkara imannya, karena padanya ketergantungan kemakmuran hidupnya, kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhiratnya. Seperti tadi, iman rinciannya, detailnya seperti apa, tidak mungkin kita bisa ketahui dengan menalar sendiri. Nggak bisa kita duga-duga dengan rasio dan logika manusia, tapi harus berdasarkan ilmu. Qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulnya. Harus tahu dan mengambil dari orang-orang terbaik yang telah mendahului kita. Oleh karena itu pula, daruri, penting sangat umat ini terus tersambung kepada salafus saleh, salaful ummah, untuk mengetahui iman dan akidahnya. Biiznillahi ta'ala kita akan kaji salah satu kitab ringkas tapi begitu padat dan mencakup banyak pokok-pokok terpenting di dalam perkara iman yang dituangkan oleh dua imam besar min a'immatis sunnah, dari imam-imam sunnah. Beliau adalah Imam Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi rahimahullah, dengan Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, atau lebih dikenal dengan nama Aqidatul Raziyain, akidah dua Imam Ar-Razi. Sebelum memasuki kitab, disebutkan demikian, akidah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, maka perlu sekilas kita mengetahui biografi keduanya, dan itu hak mereka, imam kita, ulama kita, untuk kita ketahui biografi mereka. Adapun akidah yang akan mereka sebutkan akan kita ketahui setelah itu. Abu Hatim Ar-Razi, beliau adalah Muhammad Ibn Idris Ar-Razi Al-Imam Al-Hafidh An-Naqid Syekhul Muhaddithin Al-Hanbali Al-Ghatafani, seorang imam, seorang hafidh, naqid, dan sangat kritis dalam studi hadis, terutama perawi-perawinya. Syekhul Muhaddithin Hanbali Al-Ghatafani. Kana min buhurul ilm, termasuk dari lautan ilmu karena luasnya ilmu beliau. Disebutkan tawaf ke negeri-negeri Islam, artinya tawaf keliling dunia mencari ilmu, rihlah dari satu negeri ke negeri yang lain belajar dan menuntut ilmu di zaman beliau, sehingga alim dalam masalah sanad maupun matan hadis. Lahir beliau tahun 195 Hijriah, sehingga awal-awal abad keemasan, masih beliau berada di akhir abad kedua lahir, 195. Generasi yang hidup di situ, para pembesar, atba', tabi'in. Kata Khatib Al-Baghdadi, kana ahadal a'immatil huffatil asbat. Abu Hatim salah satu imam hafidh dan asbat, sangat kuat, terpercaya. Kata Imam Al-Khalili, Abu Hatim aliman bikhtilafi sahabah wa fikhi tabi'in wa man ba'dahum. Beliau tahu perselisihan para sahabat dalam perkara ini, perkara itu, hukum. Begitu pula fikih para tabi'in dan para a'imah setelah itu. Kata Imam Ali ibn Ibrahim Al-Qattan, ma ra'ait misl Abi Hatim. Aku gak pernah melihat seorang imam seperti Abu Hatim. Levelnya sangat tinggi, hingga Al-Qattan mengatakan, aku sendiri gak pernah melihat seperti Imam Abu Hatim kealimannya. Lalu Al-Qattan ditanya, anta qad ra'ait Ibrahim Al-Harbi wa Ismail Al-Qadhi, bukankah anda pernah melihat pula bertemu dengan Imam Ibrahim Al-Harbi, Imam Ismail Al-Qadhi, yang juga ulama besar? Namun kata Al-Qattan, ma ra'ait ajma' min Abi Hatim wala afdala min. Iya, tapi aku gak pernah melihat keilmuannya yang lebih luas dari Abu Hatim. Aku gak pernah melihat orang yang lebih afdal dari beliau, Abu Hatim. Kata Imam Abu Zur'ah, partner beliau, ma ra'ait ahras ala talabil hadis minka. Aku enggak pernah ngelihat orang yang lebih semangat dalam mempelajari hadis darimu, wahai Abu Hatim. Diakui oleh Imam Abu Zur'ah sendiri. Disebutkan pula oleh Imam Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah wa Abu Hatim imama Khurasan. Keduanya Imam Khurasan. Khurasan sekarang wilayah Rusia sana. Semua itu masuk dulu namanya Khurasan. Sebenarnya kalau Razi sendiri berasal di kota yang namanya Ar-Roi. Roi kotanya. Dulu namanya Roi. Kota Roi nisbat kepadanya beda dengan yang tampak dari lafadznya. Kalau yang lain kan tampak dari lafadznya. Madinah berarti Madani, Makkah Makki, Kufah Kufi, Basrah Basri, Mesir Misri, Syam Syami. Tapi Roy penisbatan kepadanya agak beda, sehingga disebutnya oleh para muhaddithin Ar-Razi. Ketambahan Zai di situ, nisbat kepada Roy. Dan beberapa kota seperti itu, karena sulit, maka nisbat kepadanya beda dengan yang tampak dari lafadznya. Semacam itu kota Maru. Ada kota di wilayah Khurasan juga, nama desa itu desa Maru. Mim Ra' Waw, Maru. Mungkin sekilas kalau orang sebatas menisbatkan akan mengatakan yang dari situ Al-Marwi. Tapi bukan. Para ulama hadis menisbatkan ke sana yang kalian sering dengar dengan lafaz Al-Marwazi. Al-Marwazi nisbat kepada kota Maru. Al-Muhim, itu Rai, nisbat kepadanya Razi. Dua imam ini dari sana, Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Sekarang tepatnya Roy ini di kota Teheran, Iran. Dulu negeri Muslim, dulu markas Sunnah. Banyak a'imah lahir dari sana. Sekarang markas kufur dan basis kekufuran, wal'iyadu billah. Nah, al-muhim, kata Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, dua imam dari Khurasan, lalu didoakan kebaikan keduanya oleh Yunus. Kata Yunus, baqa'uhuma salahun lil muslimin. Selama dua imam ini masih hidup, maka itu kemaslahatan besar bagi kaum muslimin. Kata Imam Abdurrahman ibn Khirash, Abu Hatim min ahlil amanah wal ma'rifah. Abu Hatim imam amanat dan berilmu. Semacam itu pula pernyataan Imam Hibatullah Al-Lalikai, Abu Hatim imam hafid mutasabbit. Diakui oleh para a'imah keilmuannya, sehingga mereka puji, mereka rekomendasi, karena ma'ruf. Beliau pun keliling dunia rihlah belajar dari satu alim ke alim yang lain. Beliau menimba ilmu dari satu imam ke imam lain yang sebelum beliau. Abu Hatim wafat pada tahun 277 Hijriah, pertengahan ke bawah sedikit abad ketiga, generasi atba' tabi'in. Sekilas tentang beliau, Abu Zur'ah Ar-Razi, imam yang digelari Sayyidul Huffaz. Nama beliau Ubaidullah Ibnu Abdul Karim Muhaddisur Rai, lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Zur'ah. Sebagian orang atau a'immah lebih dikenal dengan kunyahnya, namanya hampir tenggelam. Dan itu semenjak zaman sahabat. Di sana ada Abu Hurairah, itu lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Hurairah, Abu Hurairah, Abu Darda, Abu Sa'id Al-Khudri. Kunyahnya yang ma'ruf mengalahkan namanya, namanya seperti tenggelam sudah. Abu Zur'ah dikenal demikian, nama beliau Ubaidullah bin Abdul Karim Ar-Razi. Lahir tahun 200 sekian, tidak diketahui pasti, tapi ulama sebutkan 200 sekian, antara 203 sampai 209, kurang lebih di antara itu beliau lahir. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kana imaman rabbanian hafidhan mutqinan mukthiran. Seorang imam rabbani, hafid dan mutqin, kuat betul dalam hafalan, mukthir dan banyak riwayatnya. Jalasa Ahmad ibn Hanbal, lama beliau duduk menimba ilmu dari Imam Ahmad, mudzakarah bersamanya, mengambil beliau, dari beliau riwayat banyak, dan juga dari ulama-ulama Baghdad di zamannya. Kata Abu Zur'ah sendiri, aku menghafal 200 ribu hadis seperti kalian menghafal Qul Huwallahu Ahad. Mungkin ada yang salah baca Qul Huwallahu Ahad? Gak mungkin kan? Gak akan mungkin ada yang salah ketuker ayat yang semestinya di belakang kok maju ke depan. Qulullahu ahad dihafal di luar kepala sedemikian mudahnya. Kata Abu Zur'ah, seperti itu aku menghafal 200 ribu hadis rahmatullahi alaih. Kata Ibn Abi Syaibah, Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, Mara'ait ahfad min Abi Zur'ah. Aku gak pernah melihat yang hafalannya ngelebihi Abu Zur'ah. Kata Imam As-Saghani Muhammad bin Ishaq, Abu Zur'ah yushabbah bi Ahmad ibn Hanbal, diserupakan mirip seperti Ahmad ibn Hanbal. Tindak tanduknya, gerak-geriknya, tutur katanya, akhlaknya, semuanya. Abu Ibn Abi Hatim tanya kepada ayahnya, Abu Hatim, tentang Abu Zur'ah. Maka kata beliau, imam. Abu Zur'ah adalah seorang imam. Kata Ahmad ibnu Hanbal, majawazal jisr ahad afqah min Ishaq ibn Rahuya. Tidak ada yang melewati jembatan, karena mereka harus melewati, menyeberang sungai untuk ke negeri Arab menuntut ilmu. Artinya dari negeri Khurasan sana. Tidak ada yang lebih faqih dari Ishaq bin Rahuya, dan beliau syekhnya Bukhari. wala ahfad min Abi Zur'ah, dan tidak ada yang lebih hafid dari Abu Zur'ah. Sampai-sampai diakui hafalan beliau oleh Ibnu Rohu, ya, Ishaq bin Rohu, ya, setiap hadis tidak dikenal oleh Abu Zur'ah falaisa lahu asl, berarti itu hadis palsu. Mana Abu Zur'ah banyak hadisnya muksir, sampai Abu Zur'ah tidak mengenal suatu hadis, berarti hadis itu tidak ada asal usulnya atau palsu. Sedemikian rupa para imam mengakui dan memuji keilmuan beliau. Bersama dengan itu kata Yunus ibn Abdul A'la, "Ma ra'ait akthar tawadhu'an min Abi Zur'ah." Aku enggak pernah melihat orang yang lebih tawadhu dari Abu Zur'ah. Alim besar, imam, tapi juga dibarengi dengan tawadhu yang sangat. Tidak pernah aku melihat seperti beliau tawadhu-nya. Kata Yunus bin Abdul A'la ketika menyampaikan nama Abu Zur'ah, beliau ditanya, siapa itu Abu Zur'ah? Jawab Yunus, Abu Zur'ah ashar fid dunya minad dunya. Abu Zur'ah lebih masyhur di dunia ini ketimbang dunia ini sendiri. Dibandingkan dunia ini sendiri, Imam Abu Zur'ah lebih masyhur, lebih tersohor. Popularitasnya bahkan mengalahkan dunia ini sendiri. Rahmatullahi alaih. Dan Imam Ahmad pun didapati mendoakan baik bagi Abu Zur'ah. Abu Zur'ah oleh Imam Adz-Dzahabi disebutkan dalam biografi beliau, kata Warraq, Warraqu Abu Zur'ah, juga Abu Ja'far Muhammad bin Ali, ketika Abu Zur'ah sakit keras mau wafat rahimahullah, dalam keadaan nazak sakaratul maut. Kalau kamu pernah di samping mereka, kakekmu atau mungkin orang tuamu, dan ketahuan orang sedang menjalani kematiannya, seperti kadang seperti orang sesak gitu. Banyak para ulama hadir di situ, termasuk Abu Hatim, Ibnu Wara, Mundir bin Syadzan, ulama-ulama besar ini, dan banyak yang lain. Mereka ingat hadis Rasulullah SAW, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkini, yang hendak meninggal di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah, ini dibisikkan padanya la ilaha illallah, agar itu lafaz terakhir yang dia ucapkan di dunia, karena surga baginya. Tetapi mereka semua pada sungkan, pada gak enak, ini imam besar, siapa yang mau menalkini, apa arti kita di samping beliau. Semua pada merasa malu hati, merasa sungkan, bagaimana siapa yang berani mentalkini. Maka salah satu dari yang hadir yaitu Ibnu Warah membacakan dengan suara keras di dekat Abu Zur'ah yang sedang nazak. Haddatsana Abu Asim, sanad hadis dibacakan. Qala haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Salih an Salih. Mendengar itu Abu Zur'ah sebatas hanya bisa mengucapkan Ibn Abi, Ibn Abi. Berhenti. Ibn Wara. Maju Abu Hatim. Kata Abu Hatim, haddatsana Bundar. Qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Salih. Berhenti di situ. Bacaan sanad ini teranggap seperti rangsangan untuk Abu Zur'ah supaya ingat. Maka betul dalam keadaan beliau nazak masih ingat karena diingatkan dengan sanad tadi. Maka Abu Zur'ah katakan haddatsana Bundar. Qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid an Salih ibn Abi Arib. Ini tadi beliau semula masih mungkin keadaan nyawanya atau ini sehingga hanya ibn Abi, ibn Abi. Beliau hendak katakan Salih ibn Abi Arib an Katsir ibn Murrah an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah SAW man kana akhiru kalamihi. Hadis itu yang ingin disebutkan oleh Abu Hatim, oleh Ibn Warah tadi. Man mereka karena sungkan mentalkini langsung la ilaha illallah. Hadisnya, sanadnya diingatkan. Hadis Mu'ad, Rasul katakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir perkataannya di dunia ini la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Wafatlah setelah itu Abu Zur'ah menghembuskan nafas yang terakhir setelah membawakan hadis ini dengan sanadnya rahimahullah rahmatan wasi'ah. Abu Zur'ah wafat di tahun 264 Hijriah sehingga usia beliau 64 tahun rahimahullah. Ini sekilas tentang Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan bukan hanya beliau, para ulama sebutkan orang yang selama hidupnya tersibukkan dengan sesuatu, maka itu yang akan mendampingi dia di sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Seperti para ulama sebutkan Syekh Aman Al-Jami rahimahullah. Nah, di akhir hayatnya beliau ulang-ulang as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah, as-sunnah sampai beliau wafat. Karena seringnya beliau selama hidup mengajarkan sunnah, kesibukan beliau berdakwah kepada sunnah, memerangi bid'ah, maka itu ada di lisannya sampai akhir hayatnya. Syekhul Islam sebelum itu bin Taimiyah rahimahullah di penjara di mana beliau wafat. Kata saudara beliau, Syekhul Islam baca Quran, aku yang menyimak. Beliau sudah khatam 80 kali khataman. Di kali yang ke-81, sesampainya di ayat Al-Qamar, beliau baca tepat pada ayat innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Itu ayat terakhir yang beliau baca, kemudian beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir. Sesungguhnya arti ayat, orang-orang yang bertakwa, balasan bagi mereka di akhirat kelak sungai-sungai, taman-taman dan sungai-sungai di dalamnya, fi maq'adi sidqin, di tempat kebenaran, kejujuran, 'inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha kuasa di atas segalanya. Ini balasan bagi muttaqin, surga. Dan orang seperti Rasul katakan akan mendapati di akhir ayat terakhir yang dia baca. Dan itu yang terakhir dibaca oleh Syekhul Islam rahimahullah. Maka orang yang tersibukkan dengan tauhid, tersibukkan dengan sunnah, nas'alullah min fadlih, pada perkara itu pula dia akan diakhiri hidupnya, dipermudah baginya mengucap la ilaha illallah, dan itu yang ada selalu di lisannya. Bahkan saat kematian yang berat, yang sakit sedang dia jalani. Masyaallah taufik. Baik, kembali kepada kitab. Di awal kitab, kitab ini diriwayatkan oleh anak Abu Hatim, Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Kata beliau, sa'altu abi wa aba zur'ah, aku tanya ayahku Abu Hatim, kita sudah tahu tadi sekilas sejarahnya, dan juga aku tanya Abu Zur'ah, syekh beliau juga, dan kita tahu juga biografinya. An madzahibi ahli sunnah fi usuluddin, tentang madhab, yang dimaksud madhab, manhajnya para imam ahlu sunnah dalam usuluddin, dalam perkara akidah, perkara iman. Wa ma adraka alaihi al-ulama'a fi jami'il amsar, dari apa yang keduanya, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, keduanya temui, dari yang keduanya ambil dari para ulama di negeri-negeri muslimin. Karena tadi keduanya rehlah kesana kemari keliling dunia, sehingga ketemu dengan ulama di Mekah, di Madinah, di Baghdad, di Kufah, di Syam, di Mesir, keliling dunia, sehingga tahu, jumpa dengan ulama-ulama dunia. Karenanya Abu Hatim, Ibn Abi Hatim tanya, apa yang kalian dapati, kalian berdua, kalian kan keliling dunia, yang kalian dapati, yang kalian pelajari, yang kalian dengar dari para ulama-ulama dunia ini, ulama-ulama sunnah di negeri-negeri muslim yang ada, seperti apa akidah mereka, bagaimana iman mereka. Wa ma ya'taqidani min dhalik, apa akidah mereka. Faqala, keduanya menjawab, adraknal ulama fi jami'il amsar, kami berdua, Abu Hatim, Abu Zur'ah, mendapati para ulama di seluruh negeri yang kami datangi, beliau sebutkan Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Syaman wa Yamanan. Ini berjauhan. Hijaz, Mekah Madinah, Irak dengan seisinya, Baghdad, Kufa, Basra, Mesir, Syam sana, Palestina, Yordania, dan negeri Yaman. Mereka keliling dunia. Belum ada pesawat, belum ada mobil. Paling-paling topnya kendaraan onta atau keledai. Kalaupun punya. Kalau enggak ya telapak kaki yang dipakai untuk berjalan, menempuh jalan mencari ilmu. Dari negeri satu ke yang lain. Fakana min madhabihim, maka madhab mereka, ini manhaj mereka, annal iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus, bahwa iman ucapan dan amalan bahwa iman bertambah dan berkurang. Empat perkara terkait iman. Satu, iman itu perkataan. Dua, iman itu amalan. Tiga, amalan iman itu bertambah. Empat, iman itu berkurang. Yang ini bisa bertambah, bisa berkurang. Penjelasan dari Ibn Abi Hatim ini di mukaddimah beliau mengajak kita untuk memahami pentingnya orang itu belajar mengambil agamanya dari orang-orang terpercaya, panutan, kudua, orang yang dijadikan kudua. Contoh, karenanya Ibn Abi Hatim tanya kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah, saat keduanya matang menjadi seorang imam, alim besar, setelah sebelumnya keliling dunia kesana kemari tadi. Imam yang dijadikan panutan memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kedudukan tinggi itu kepada mereka. Firman Allah, doa Ibadur Rahman, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan ya Allah kami ini imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dan itu derajat yang sangat tinggi, derajat siddiqin, derajat al-kamilin, orang-orang yang sempurna dari para salihin. Imaman fiddin, jadi panutan bagi muttaqin, ditiru dalam tutur katanya, dalam perbuatannya, dicontoh. Sehingga muttaqin, orang-orang yang beriman, tumaknina, tenang ketika mengambil dan mendengar penjelasan mereka, para imam. Dan ahlul khair, orang-orang yang ingin baik, orang-orang yang istiqomah, akan berjalan menitih mengikuti mereka, sehingga mereka yahdun wa yahtadun, yahdun wa yahtadun, merekanya berada di atas siratal mustaqim, dan mereka pula membimbing yang lain mengikuti mereka. Wa ja'alna lil muttaqina imama, doa Ibadur Rahman ini meminta kepada Allah agar dijadikan imam bagi muttaqin, semakna dengan ayat lain ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, mereka itu orang-orang yang Allah beri hidayah, maka dengan hidayah mereka jadikan panutan, iqtadih, berkuduahlah, contoh dan tirulah mereka. Qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dzikra lil alamin. Rasulnya diperintah oleh Allah mengikuti para mursalin yang sebelum beliau, berteladan kepada para rasul, para nabi sebelum beliau. Oleh karena itu, kata Urwah dari riwayat Tabari, Urwah menyebutkan beliau sering Urwah ini berdoa dengan doa ini, waja'alna lil muttaqina imama, orang tenang ngikuti kamu, orang tumanina, lapang dadanya, gak ragu, gak bimbang mencontoh kamu, berkuduah kepada dirimu, imama lil muttaqin. Kata Mujahid, makna ayat ini waja'alna mimman naqtadi biman qablana hatta yaqtadiya bina man ba'dana, jadikan kami mau bertoladan, berkudua kepada yang sebelum kami, agar yang setelah kami juga bertoladan kepada kami, sehingga bersambung estafet. Kami mengambil, mencontoh dari yang sebelum kami, dari para a'immah, ulama kibar, imam. Itu yang kami yakini, itu yang kami ucapkan, itu yang kami amalkan. Dengan itu yang setelah kami, generasi di bawah kami pun mantap, tenang hatinya mengambil dari kami. Karena ada yang ditiru, para a'immah, para ulama. Kata Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, artinya jangan engkau jadikan kami pemimpin dalam kesesatan, pemimpin dalam penyimpangan, kejelekan. Karena imam ada dua, imam fil khair, dalam kebaikan, panutan dalam kebaikan, ditiru, diikuti, diteladani. Ada wal'iyadzu billah imam fisyarr, imam dalam kejelekan, dituruti, diteladani, diikuti, dicontoh, na'udzubillah, dalam kejelekan. Makanya Allah sebutkan masing-masing dari keduanya. Bagi orang yang bahagia, muflihun, Allah sebutkan tentang mereka, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka para imam, tadi pemimpin panutan dalam kebaikan. Yahduna bi amrina, dan mereka membimbing juga dengan ajaran dari kami. Ini fil khair. Ada pula imam fisyar, Allah sebutkan orang-orang yang celaka dan sengsara dunia akhiratnya. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Kami jadikan mereka para imam panutan, pemimpin, tapi mengajak kepada neraka. Makanya mukminin berdoa dan memohon kepada Allah agar dia dijadikan panutan dalam kebaikan. Kedua, dijadikan toladan dalam khair. Yahduna bi amrina, dengan hidayah dari Allah. Karenanya dia diikuti, ditoladani oleh yang selainnya. Semakna dengan itu, Imam Qatadah bin Di'amah Sadusi menafsirkan ayat, waja'alna lil muttaqina imama du'at huda yu'tammu bina fil khair. Jadikan kami ini da'i kepada hidayah, penyeru kepada kebaikan, dan orang bermakmum kepada kami, ngikuti kami dalam kebaikan. Ibaratnya kamu sebagai lokomotif, banyak gerbong di belakangmu, ngikut kemana kamu jalan. Celakanya kalau yang kamu arah adalah syar, kejelekan. Ingat, di belakangmu ada orang, dan itu tercela, bukan kebanggaan. Ketika kamu diikuti namun dalam fitnah, kamu dijadikan panutan, ditoladani dalam kejelekan, na'udzubillah. Makanya para ulama salaf dalam makna ini pula mereka sebutkan, la'antakuna tabi'an fil khair khairun laka min antakuna matbu'an fisyar. Kamu jadi pengikut di belakang, tapi dalam kebaikan, itu jauh lebih baik bagimu, ketimbang kamu jadi orang yang diikuti pemimpinnya, dipanuti, tapi dalam kejelekan. Dan bukan imam yang seperti itu, kalaupun banyak yang bersamanya, bukan imam, tidak disebut imam. Kalaupun disebut imam, ya disebut imam fisyar, a'immah yad'una ilan nar. Tapi imam dalam artian yang positif, yang baik, bukan mereka. Makanya seperti Mujahid sebutkan, jadikan kami mencontoh, ngikut kepada yang sebelum kami, sehingga yang setelah kami pun aman dan tenang, yakin, mantap, ngikut dan niru kepada kami. Sekarang dalam banyak permasalahan dalam terjadinya fitnah, terjadinya syubhat, terjadinya ini, fulan begini sikapnya, fulan seperti itu, tindak tanduknya di masa-masa fitnah. Yang jadi pertanyaan, kamu mencontoh siapa? Siapa yang kamu tiru? Bagaimana orang akan meniru kamu? Bagaimana orang akan menjadikanmu panutan? Bagaimana mereka akan tenang? Akan tumaknina? Tidak resah? Tidak gelisah untuk mengikuti kamu? Sementara kamu, siapa yang kamu tiru? Yang kamu jadikan panutan, siapa? Penting, karena ini urusan iman, urusan agama, urusan akidah, perkara manhaj. Siapa yang kamu jadikan rujukan? Panutanmu kemana? A'immah yahduna bi amrina. Orang harus lebih berhati-hati. Fulan, siapa yang jadi rujukan dia? Siapa yang dia tiru? Mentok-mentoknya ke fulan maftun, orang yang terfitnah, orang yang taghayyar, berubah. Ujung-ujungnya berhenti kalau difitnah belakangan, mentoknya di Muhammad bin Hadi. Dia panggil Ruzek Al-Qurashi, dia panggil Adil Mansur, ke situ. Dia kemanakan para ulama besar, kibar para ulama. Ada Syekh Rabi, ada Syekh Ubaid, yang secara usia saja, belum ilmu, secara usia saja hampir separuhnya sudah hampir menginjak kepala 9 mereka, 90 tahun. Yang lain separuhnya usianya 40 sekian atau 50 mentok-mentoknya, belum keilmuannya. Sana pujian dan rekomendasi para ulama, kita mengatakan ini ulama besar, kibar ulama, jadi rujukan, bukan dengan hawa nafsu kita, bukan dan tidak boleh dengan perasaan kita, tapi rekomendasi para ulama. Masyaikh yang menilai, bukan kita yang menilai. Dikemanakan para ulama ini? Nah, sementara kalau kamu merujuknya begini nasihat Syekh Rabi, begini bimbingan Al-Imam Rabi' bin Hadi hafizahullah wa'afa, begini bimbingan Al-Imam Ubaid Al-Jabiri hafizahullah wa'afa, orang kan tenang ikuti kamu. Umat akan tumaknina, yakin dan mantap bersamanya Syekh Rabi, bersamanya Syekh Ubaid, bukan ahlul fitnah yang ada di lapangan. Penting, jadilah orang-orang yang cerdas. Tanyakan siapa panutannya, siapa yang dia ikuti, siapa yang dia tiru, untuk kemudian dia juga diikuti dan ditiru. Makanya Ibn Abi Hatim, kembali ke kitab, beliau cerdas. Tanya kepada ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah, yang kalian dapati dari para ulama di negeri-negeri tadi. Para ulama yang lebih senior, lebih dulu dari mereka berdua. Apa yang kalian dapati dari masalah iman, madhab mereka ahlu sunnah ini dalam Islam ini apa, bagaimana? Apa yang kalian dapati dari mereka? Sehingga bersambung sanadnya bahwa ini bukan sekedar akidahnya bapaknya Abu Hatim, bukan sekedar akidahnya syekhnya Abu Zur'ah, tapi ini akidah para masyayikh dan ulama mereka yang sebelumnya. Dan mereka di negeri-negeri yang banyak, di Yaman, di Syam, di Mesir, di Hijaz, di Irak, sama semua seperti ini manhaj mereka. Tanya Abu Abdurrahman Ibn Abi Hatim kepada Abu Hatim dan kepada Abu Zur'ah. Kejelian beliau dalam perkara agamanya. Tanya. Kalau saja orang mau bertanya dan lebih hati-hati dalam fitnah, dia semestinya selektif dan tanya, siapa yang bersamamu, siapa yang kamu ikuti. Yang saya tahu para ulama besar di zaman ini Syekh Robi, Syekh Obed, Syekh Sulfauzan, nah, yang ma'ruf. Bagaimana sikap mereka, seperti apa manhaj mereka, bagaimana bimbingan mereka. Gak asal diikuti. Pelajaran penting pertama dari Imam Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Pelajaran kedua, akidah ini dinisbatkan kepada ayahnya dan Abu Zur'ah, sehingga disebut akidah Raziyain, akidah Abu Hatim Ar-Razi, akidah Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan itu pantas dinisbatkan akidah ini kepada mereka. Serupa dengan itu beberapa ulama lain, akidah Abdul Ghani Al-Maqdisi, akidah Abu Bakar Al-Ismaili, dinisbatkan akidah ini kepada mereka. Ini akidahnya Ismaili, ini akidahnya Abdul Ghani, ini akidahnya Abu Zur'ah, ini akidahnya Abu Hatim. Kenapa? Karena mereka pada derajat imamah, sudah menjadi ulama besar, imam, panutan, ditiru. Umat rujuk kepadanya, marja'iyah bagi umat, panutan, toladan bagi umat. Sehingga umat perlu tahu, meniru mereka. Karena diketahui mereka pun meniru dan mengambil kepada yang sebelumnya. Makanya gak pantas kalau kemudian yang masih ahdas, agmar, baru juga masih nongol dalam dakwah, dinisbatkan segala sesuatu kepadanya. Ini manhajnya Fulan bin Fulan, atau ini akidahnya Fulan bin Fulan. Man hadzal Fulan? Siapa kamu? Gak malu? Kamu belum sampai pada derajat imam. Belum, jauh masih dari derajat imamah fid din, untuk kemudian dijadikan rujukan dan panutan. Fahimna ya ikhwan? Disebutkan ini akidah Raziyain karena keduanya sampai pada derajat imamah, sehingga pantas ditiru, dijadikan toladan, panutan dalam kebaikan, dalam sunnah, dalam agama ini oleh generasi yang setelah mereka. Nah, insyaallah kelanjutannya sesi berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.